Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah taala malam hari ini kita akan membaca latihan berikutnya dari pelajaran ke-10 dari buku yang pertama, jilid yang pertama dari kitab Durus Al-Lughah. Baik, kita sampai pada atau malam hari ini insyaallah kita akan membaca latihan ke-8 halaman 59. Halaman 59. Latihan 8 kita baca. Baitun. Kemudian diidhofahkan kepada dhamir ka, hu, ha, dan ya, menjadi baituka, baituhu, baituha, baiti. Kemudian kata yang berikutnya, abun, menjadi abuka, bapakmu, abuhu, bapaknya, abuha, bapaknya, yaitu perempuan, bapaknya, nyanya adalah perempuan, anaknya perempuan. Abi, bapak saya. Akhun, saudara, laki-laki. Akhuka, saudara laki-lakimu. Akhuhu, saudara laki-lakinya. Akhuha, akhi, saudaraku. Baik, sekarang di sini kita perhatikan kata baitun, kemudian abun dan akhun. Di sini ada isyarat untuk menjelaskan sebuah isim yang disebut di dalam bahasa Arab dengan al-asma al-khamsah. Al-asma'u al-khamsah, isim-isim yang lima. Di sini ada isyarat tentang pembahasan al-asma al-khamsah. Kita jelaskan sedikit sebagai pengenalan. Al-asma al-khamsah, isim-isim yang lima, yaitu jumlah isimnya hanya lima, dan lima isim ini memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh isim-isim lainnya. Lima isim ini diantaranya adalah abun dan akhun. Abun dan akhun. Tiga isim lainnya tidak kita sebutkan di sini, tidak kita bahas di sini. Itu ada pelajaran tersendiri, ada babnya. Jadi jumlah isimnya ada lima. Dua diantaranya adalah kata abun dan akhun, yang artinya bapak, dan yang kedua akhun artinya saudara. Keutamaan atau kekhususannya ialah ketika isim-isim ini dijadikan sebagai mudhaf atau diidhofahkan kepada isim yang lainnya. Contoh di sini diidhofahkan kepada dhamir menjadi akhuka, abuka, abuhu, akhuhu. juga ketika diidhofahkan kepada nama orang misalkan, atau kepada isim lainnya seperti Abu Muhammadin, Akhu Muhammadin. Berawal dari kata abun yang tidak ada wawnya, demikian pula akhun tidak ada wawnya, tapi ketika diidhofahkan, ketika kata ini atau dua kata ini, abun dan akhun, diidhofahkan, artinya kita jadikan abun dan akhun sebagai mudhof, sebagai mudhof, dan harus ada mudhof ilaihnya, maka ketika diidhofahkan keluarlah huruf waw, keluar huruf waw, abuka, akhuka, abuhu, akhuhu, Abu Bakrin, Abu Muhammadin, Abu Zaidin. Ya, keluar huruf waw. Keluar huruf waw. Yang nanti kita akan mempelajari bahwa huruf waw ini, huruf waw yang muncul ketika diidhofahkan atau ketika lafadz atau kata abun dan akhun diidhofahkan, huruf waw ini adalah pengganti dari dhammah, pengganti dari dhammah pada isim yang marfu, isim yang marfu. Jadi pada pertemuan-pertemuan yang lalu atau pada kitab yang pertama atau pada kitab-kitab yang sebelumnya, sudah 6 kitab kita pelajari. Nah, kita seringkali menyebutkan istilah-istilah, di antaranya ada istilah marfu, ada istilah majrur. Mungkin masih ingat ya. Marfu ketika itu kita definisikan dengan huruf akhir yang berharakat dhammah. Huruf akhir yang berharakat dhammah. Huruf terakhir dari suatu kata yang berharakat dhammah, itu marfu. Seringkali kita sebutkan ini definisi atau pengertian untuk sekarang, pemula. Walaupun nanti ada tambahan pembahasan. Nah, ini diantara tambahan pembahasan tersebut, bahwa yang namanya marfu itu tidak selamanya dengan menggunakan harakat dhammah. Ada penggantinya. Apa itu penggantinya? Di antaranya adalah huruf waw. Huruf waw yang muncul pada asma al-khamsah, pada kata abun, pada kata akhun, dan tiga kata yang lainnya yang kita tidak sebutkan pada pelajaran ini. Nah, taib. Kemudian ketika diidhofahkan kepada dhamir ka, kemudian dhamir hu, kemudian dhamir ha, dhammah atau wawnya muncul. Tapi ketika diidhofahkan kepada ya al-mutakallim, kepada ya al-mutakallim yaitu ana, abi, maka wawnya tidak dimunculkan dan diberi harakat kasrah untuk menyesuaikan dengan huruf ya, huruf ya. Taib. Itu saja pembahasan tentang contoh yang disebutkan pada latihan ke-8. Kita coba membaca terlebih dahulu latihan 8 nomor 1 sampai, di sini sebutkan sampai nomor 6. Nomor 6. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan nomor 1. Abi. Bismillah. Abi wa ummi fil baiti. Naam, abi wa ummi fil baiti. Berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Aina abuka ya Muhammadu? Dhahaba ila suqi. Aina abuka ya Hamidu dhahaba ila suqi. Naam. Al-akh Abu Saufa, silakan. Ah, Ustaz. Ah, akhuka tabibun. La, huwa mudarrisun. Akhuka tabibun, la huwa mudarrisun. Baik, berikutnya al-akh Hamim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Zainabu fil Zainabu fir firliyad firliyad firliyadi akhuha fit ta'ifi wa abuha fil madinati. Taib fil madinatil munawwarati, di bawahnya masih ada. Taib nomor 4 tadi kesalahan dari sisi panjang pendeknya. Zainabu firriyadhi akhuha fit ta'ifi, yang dipanjangkan huruf ta'nya. Akhuha fit ta'ifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Naam. Berikutnya al-akh Zikri Abu Rashad, silakan. Naam Ustaz. Hadha talibu abuhu apa Ustaz, ada lupa. Naam. Wazirun. Hadha talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajir wa akhuhu tajiru kabiri wa akhuhu tajiru kabiru. Naam. Nomor 5. Hadha talibu, kita ulangi. Al-akh Abu Ahnaf Purwadadi, tadi ada kesalahan dalam baca, coba dibetulkan. Naam Ustaz. Hadha talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Naam. Hadha talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Wa akhuhu tajirun kabirun. Naam. Tayyib. Nomor 6. Al-akh Abu Fudail, silakan. Naam Ustaz. Dhaba akhi ila madrasati wa dhaba abi ila jami'ati. Dhaba akhi ila al-madrasati wa dhaba abi ila al-jami'ati. Naam. Cukup di sini latihan membaca saja. Kemudian latihan ke-9. Latihan 9. Di sini disebutkan beberapa nama. Semuanya nama laki-laki. Semuanya adalah nama laki-laki. Yang pertama disebutkan Muhammadun, Khalidun. Yang kedua Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Kemudian yang bawah, nama yang disebutkan ada Hamzatu. Nah, sepertinya di sini ada harakat fathah pada huruf mim. Itu nampaknya salah. Itu Hamzatu disukunkan. Nah, dicetakan sini ditulis dengan harakat fathah pada huruf mim. Nah, dibetulkan menjadi Hamzatu. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Ikrimatu. semuanya nama laki-laki, tapi ada sisi perbedaannya. Apa itu sisi perbedaannya? Kita coba Al-Akh Abu Khansa Banu bisa menjelaskan kepada kita. Nama Ustaz, kalau pada Muhammadun harokat akhirnya doma tain, sedangkan pada contoh yang di bawah harokat akhirnya doma karena dia ada tak marbutohnya, Ustaz. Nam. Taib. Betul penjelasan tersebut. Yakni di sini ada isyarat untuk menjelaskan tentang isim yang tidak bisa menerima tanwin. Isim yang tidak bisa menerima tanwin dinamakan dengan, coba Al-Akh Abu Khadijah, apa itu isim yang tidak bisa menerima tanwin diistilahkan dengan ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Ahsantum. Isim ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif itu banyak. Isim ghairu munsharif itu banyak. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan isim yang yansharif, lawannya berarti, tentu lebih banyak isim yang yansharif. Yansharif itu bisa menerima tanwin. Nah, isim ghairu munsharif itu bisa diketahui dengan kaedah-kaedahnya. Kaedah-kaedahnya. Di antara yang sudah kita lewati, isim ghairu munsharif yang tidak bisa menerima tanwin adalah semua nama wanita. Semua nama wanita. Kecuali wanita atau nama wanita yang terdiri dari tiga huruf. Terdiri dari tiga huruf, maka boleh ditanwinkan. Boleh diberi tanwin, boleh tidak. Contohnya Hindun. Hindun ada tiga huruf. Hindun. Boleh baca Hindu, boleh baca Hindun. Nama wanita yang lain yang terdiri dari empat huruf atau lebih, maka tidak menggunakan tanwin. So, contohnya Zainabu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu. Nah. Kemudian isim ghairu munsharif yang lainnya, apa yang sudah pernah kita lewati di sini? Al-Akh Abu Syifa bisa coba sebutkan selain nama wanita ada lagi yang sudah kita lewati? Kalau salah kata sifat yang sebelumnya huruf akhirnya alif lam itu. Bukan alif lam. Alif nun. Nam. Alif nun. Nam. Alif nun di belakangnya. Contohnya kaslanu, atshanu, ghadbanu. Itu ghairu munsharif juga. Kemudian di pelajaran kita kali ini pada latihan 9 juga dikenalkan isim ghairu munsharif yang berikutnya, yaitu nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutoh. Yang diakhiri dengan tak marbutoh. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Ya, diakhiri dengan tak marbutoh. Nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutoh. Nah, walaupun nanti kalau kita sudah masuk pada bab tersendiri tentang isim ghairu munsharif, nanti pembahasan atau istilahnya bukan seperti yang kita sebutkan tadi. Bukan yang seperti kita sebutkan tadi. Nah, kita menyebutkan dengan bahasa seperti itu supaya lebih mudah untuk difahami bagi kita sebagai pemula. Ya, daripada bingung alamiah dan taknits, kemudian al-wasfiyah, istilah-istilah yang agak rumit. Yang disebutkan oleh sebagian bahwa pembahasan ini pembahasan yang atau sebagian penulis kitab pembahasan ini diakhirkan pembahasan tentang isim ghairul munsharif. Kenapa? Karena memang agak rumit. Nah, tapi karena kita melewati latihan demi latihan dan di situ diisyaratkan tentang pembahasan ini, ya kita akan menjelaskan sesuai dengan kadar kemampuan kita dalam memahaminya. Nah, dalam memahaminya. Memang apa yang kita sampaikan tidak semuanya dan belum sempurna. Karena kitab bahasa Arab bukan hanya ini saja. Masih banyak kitab-kitab bahasa Arab lainnya. Baik. Jadi yang pada latihan ke-9 dikenalkan kepada kita tentang isim ghairu munsharif, yaitu nama laki-laki yang diakhiri dengan ta' marbutah. Ta' marbutah. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Tidak diakhiri dengan tanwin. Tidak diakhiri dengan tanwin. Taib. Iqra'il asma al-atiyata wadbid awakhiraha. Sekarang kita baca isim-isim berikut ini dan diberi harakat akhirnya. Taib. Kita cukup membacanya. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Khalidun. Naam. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam, Ustaz. Hamzatu. Hamzatu. Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Naam, Ustaz. Ammarun. Ammarun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Anasun. Anasun, tidak pakai tasydid. Naam, Anasun. Berikutnya Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Muawiyatu. Muawiyatu. Berikutnya Al-Akh Abu Yusuf. Taib, kita beralih. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Hamidun. Hamidun, naam. Taib, berikutnya. Al-Akh Abu Ahmad Buton. Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Usamatu. Usamatu. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Ikrimatu. Ikrimatu. Di situ salah harokat ya. Ikrimatu. Dikasrohkan huruf ro-nya. Ikrimatu. Bisa diperbaiki di situ. Ikrimatu, salah ketik. Berikutnya Al-Akh Abu Fudail. Naam, Ustaz. Abbasun. Abbasun. Berikutnya Al-Akh Abu Khansa Banu. Muhammadun. Naam. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Talhatu. Talhatu. Taib, al-kalimatul jadidah, kosakata, kata-kata yang baru. Az-zamil, artinya teman. Az-zawj, artinya suami. Wahidun artinya satu. Fata artinya pemuda. Ma'ah artinya bersama. At-tiflu, at-tiflu itu bayi atau anak kecil. Al-Kuwaitu, yakni negara Kuwait. Nah, selesai pelajaran ke-10. Pelajaran ke-10, walillahilhamd. Tapi sebelum kita akhiri, kita kasih kesempatan barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang telah kita sampaikan di pelajaran ke-10 ini. Tafadhol kalau ada. Nah, insyaallah cukup. Ada yang lain? Ada yang ingin nanya, bertanya berkaitan dengan materi? Baik, kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini biidznillah azza wajal. Materi yang berikutnya yaitu pelajaran ke-11 akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.